Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Telah dibaca tadi hadis yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan munculnya dajjaluna kadzabun. Nah, yang ini merupakan salah satu ayat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keadaannya sebagaimana yang dikhabarkan oleh beliau saat ini. Permunculannya Dajjal, dari Dajjalilah, dari Dajjal-Dajjal yang ada. Nah, dan nanti puncaknya pada Dajjal Akbar. Nah, jadi istilah Dajjal khanifillah, nah, terkadang digunakan untuk Dajjal yang dimaksudkan adalah secara apa? Lugawi, yaitu nah, bermakna kasirud Dajjal. Apa makna dajjal? Yaitu kadzib, kedustaan yang dihiasi dengan apa? Dengan kerancuan-kerancuan yang menutupinya. Nah, sudah bohong tapi berusaha untuk apa? Untuk menutup kebohongan itu, dipolesi dengan hiasan-hiasan sehingga menipu manusia. Ini dajjal. Dan ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzabu. Penguat. Nah, ini menunjukkan untuk kita hati-hati di akhir zaman ini, jangan sampai terjatuh dalam kesesatan dan terfitnah dengan para pendusta. Oleh karena itulah konsifat dusta betul-betul diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan fatwa terakhir dari Syekhuna Yahya Fidhullah Ta'ala tentang masalah yang banyak ditanyakan seputar na'am vaksin ikhwanifillah, untuk apa mengkaitkan faidah dengan pembahasan kadzib. Ketika beliau ditanya, bolehkah berdusta na'am dalam permasalahan na'am vaksin, karena di negeri penanya diwajibkan untuk vaksin. Padahal diketahui bahwasanya vaksin itu bermadarat. Nah, apakah boleh kemudian membayar atau menyokok demi mendapatkan surat vaksin tanpa vaksin? Yang itu konsekuensinya berdusta. Dengan alasan menimbang antara apa? Antara kemadaratan yang ada ikut mandorotan terkena vaksin yang dikhawatirkan merusak tubuh atau bermandorot pada tubuh kita. Demikian pula mandorot yang berikutnya adalah mandorot dari dusta. Dua kemandorotan. Maka beliau bimbingkan dalam masalah ini tetap la yajuzul kadzib. Yang tidak boleh dusta. Beliau tetap tegas tidak boleh dusta dalam masalah ini. Kalau ingin berusaha lepas dari vaksin tersebut, ya sampaikan. Kalau bisa sampaikan bahwasanya kami tidak mau divaksin. Kalau memang tidak bisa harus divaksin dan tetap tidak mau divaksin, boleh sarankan untuk pergi ke negeri lain yang diperbolehkan tidak vaksin. Baik. Yang jelas berusaha untuk tidak dusta. Kemudian kalau seandainya mampu untuk melakukan hal yang tidak dalam kedustaan, tapi yang penting apa? Yang penting sudah tidak lepas dari kewajiban ini. Walaupun dengan membayar. Walaupun dengan membayar, tapi tidak ada dusta di situ. Sudah aku tidak mau divaksin, tak kasih uang ini kamu. Yang penting aku tidak mau divaksin. ini tidak apa-apa, karena dia ingin apa? Mengeluarkan sesuatu, membayar sesuatu untuk melepaskan diri dari kemadharatan. Tapi kalau kemudian bayar untuk minta surat yang sebenarnya dia tidak vaksin tapi ingin keluar surat vaksin, nah ini beliau tegaskan itu apa? Itu tetap tidak boleh. Nah, kenapa? Karena memang bahayanya kadzib, ikhwan. Bahayanya kadzib dalam masalah ini. Allahul musta'an. Makanya banyak-banyak kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari keburukan. Tandanya memang kepepet, betul-betul terpepet, terdesak untuk apa melakukan vaksin ya. Nah, banyak-banyak mohon pada Allah agar dijauhkan dari dorornya. Karena nah memang ya dikatakan tidak dipaksa, kita dipaksa memang secara apa? Secara halus dipaksa. Kenapa? Karena kalau itu tidak akan bisa dilayani dalam banyak hal. Mau safar, naik pesawat ke luar negeri dan seterusnya tidak boleh kecuali dengan vaksin. Ngurus beberapa hal-hal administratif dengan pemerintah juga syaratnya vaksin. Allah musta'an. Makanya yang penting kita banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah. Yang jelas jangan sampai kemudian menjatuhkan diri dalam apa tadi? Kedustaan. Nah, di sinilah ya kawan. Sesuatu yang mungkin dianggap remeh tapi ternyata memang perkaranya besar. Nah, inilah pandangan para ulama. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan tentang kedustaan. Dengan peringatan yang banyak, dusta itu abair, dosa besar. Dosa besar. Iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Sehingga sangat banyak peringatan-peringatan dalam syariat ini dari kedustaan. Makanya kita berusaha menjauhinya dengan sekuat tenaga kita. Demikian pula berusaha menekankan kepada anak-anak kita. Jangan sampai terjatuh dalam sifat kedustaan. Ketika terjadi persengketaan anak, walaupun anak-anak kecil ya kawan, jangan seorang meremehkan. Kalau memang kira-kira meragukan, dipertemukan antara anak-anak kecil, mereka bersengketa. Karena mendamaikan persengketaan anak kecil juga perkara yang harus. Damaikan duduk perkaranya bagaimana. Menjadi hakim untuk anak kecil juga butuh adil. Harus adil juga. Bukan kemudian anak kecil nanti tidak di ini juga mereka akan ini sendiri. Kalau sudah ada kedustaan ini dan itu, segera usahakan untuk perbaiki, dinasihati. Nasallallahu taufik. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya yang masih sama, ikhwan. Berhubungan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar kadzib dan mengambil dari para pendusta. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddathani Abu Sa'id al-Ashaj qala haddathana Waqi' قال حدثنا الأعمش عن المسيب ابن رافع المسيب ابن رافع عن عامر ابن عبدة قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب Fayatafarraquna fayaqul ar-rajulu fayaqulu ar-rajulu minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri masmuhu yuhaddith. Baik. Perhatikan sanad ini. Yang pertama Abu Sa'id Al-Ashaj Abdullah namanya, Abdullah bin Sa'id Ibn Husain Al-Kindi Al-Kufi, salah seorang guru dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, seorang yang thiqah. Mengambil darinya jamaah. Ketika dikatakan jamaah, maksud Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Ahlu Sunan. Qala haddatsana Waqi', imamun masyhur. Nam dikenal petuah beliau kepada siapa? Berhubungan dengan masalah menuntut ilmu. Inda Umar kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apa itu? Baik. Nah, berhubungan dengan masalah apa? Masalah peringatan bagi para penuntut ilmu. Jangan sampai apa? Mencampur antara menuntut ilmu dengan kemaksiatan. Jika ingin betul-betul kuat dari sisi hafalan dan pemahaman. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam syair beliau yang masyhur, syakautu ila waqi'a su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'ash ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun fa nurullah la yu'ta li'asi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ikhwan mengeluhkan tentang buruknya hafalan. Dan tentunya seburuk-buruk hafalan Syafi'i mungkin sebaik-baik kondisi kita menghafal. Ya, mereka para salaf terkadang ada sesuatu yang sulit saja misalnya. Itu langsung mengecek diri ikhwan. Aku kok tiba-tiba hafalannya sedikit kurang kuat ini. Langsung mengecek dirinya. Nah, kita kadang sudah hafalannya lemah, semakin melemah tidak disadari. Baik. Mereka para salaf mendengar sekali hafal. Banyakannya demikian, bahkan sebagiannya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Tidak pernah menulis, tidak pernah mencatat, karena langsung dengar, langsung hafal. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan suatu ketika Imam Syafi'i mengeluh ini, ya, tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau membimbingkanku untuk menjauhi kemaksiatan. Dan mengkhabarkan kepada kebawasannya, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini Waqi'. Waqi' Ibnul Jarrah Al-Kufi Al-Hafidh. Telah kita lewati. Nah, biografi beliau di awal-awal masuk dalam tabaqat apa ini? Tabaqat Imam Muslim yang mana ini? Indak Arin. Tabaqat yang pertama jelas Al-Hafidh. Imam. Gurunya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Al-A'mash. Ini juga telah kita lewati. Siapa namanya A'mash? Indak Hudzaifah. Sulaiman bin Mihran Al-Kufi juga Hafidh Wara juga apa? Qari. Telah kita lewati biografinya. Nah, ketika mukaddimah Imam Muslim apa? Membandingkan antara para a'immah dari tabaqat yang pertama. Anil Musayyab ibn Rafi', dari Musayyab ibn Rafi'. Nah, ini juga kufi ya kawan, al-a'ma. Nah, seorang yang buta. Seorang tabi'in meriwayatkan dari beberapa sahabat. Dan faedah bagus berhubungan dengan Musayyab ibn Rafi' ya kawan, dari Ibn Ma'in. Nah, kata Ibn Ma'in, lam yasma' min ahadin min as-sahabah illa min al-bara' wa Abi Iyas Amir ibn Abadah. Nah, ini nas seperti ini dari Imam Jarh wa Ta'dil Yahya bin Ma'in. Diingat-ingat, ikhwan. Berhubungan dengan siapa? Perawi Musayyab ibn Rafi'. Kalau seorang memiliki takrib, ditambahkan dalam biografi dia kalau belum ada catatan kakinya. Perkataan Ibnu Ma'in bahwasanya apa? Dia tidak mendengar dari seorang pun dari kalangan sahabat kecuali dari Bara' ibn al-Azib dan dari Abi Iyas Amir bin Abadah. Dari dua orang. Adapun Bara' ibn al-Azib jelas dia sahabi. Dan berkata Ibnu Ma'in di sini, ikhwan, Abi Iyas Amir bin Abadah ini naam faidah. Naam, bahwasanya berarti di sisi Ibn Ma'in, Abi Iyas termasuk apa? Termasuk apa? Sahabi. Tapi jumhur, yaitu kebanyakan para imah, ikhwan, pengarang kitab naam tentang terjemah para perawi, memasukkan Abi Iyas ini dalam deretan tabi'i. Maka diperhatikan. Berarti ada khilaf. Taib. Seorang imam yang dikenal dengan naam ibadahnya, ikhwan, juga kedekatannya dengan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Awwam Ibnu Hausyab, kana al-Musayyab yakhtimul Quran fi kulli thalath. Adalah Musayyab Ibn Rafi' ini, ya, mengkhatamkan Al-Quran pada setiap tiga hari. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ketika Al-Qur'an begitu apa? Begitu na'am terasa apa? Terasa ringan di hati-hati kita. Na'am. Sehingga membacanya menjadikan seseorang terus-menerus ingin meneruskan dan melanjutkan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena suatu beban, tapi kebutuhan. Kebutuhan untuk membaca Al-Quran itu harus ada, ikhwan. Nah, kebutuhan untuk membaca Al-Quran harus ditekankan dalam diri kita. Kalau kita belum ada kebutuhan untuk itu, harus dimasukkan dalam jadwal kebutuhan, dalam daftar kebutuhan kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi kebutuhan seorang Muslim, terlebih lagi seorang Sunni Salafi, dalam setiap harinya kebutuhan pokoknya diantaranya Al-Quran. Makanya kalau pada hari-harinya ada hari yang karena tersibukkan tidak membaca Al-Quran, harus dikejar. Dalam artian berusaha disiplin. Aku hari ini kok karena kesibukan tidak membaca Al-Quran, ya sudah, malam hari berusaha. Pokoknya saya ganti tadi. Berusaha ya kawan. Nah, jangan sampai bolong, walaupun mungkin biasanya setengah juz, satu kali kesibukan dikurangi, tapi berusaha tidak bolong. Adapun para talabah, ya kalau setengah juz itu termasuk sangat minim. Harus lebih lagi yang baru apa proses menghafal. diulang. Kemudian berhubungan dengan Musayyab ini, kita baca Musayyab atau Musayyib. Ada faedah dari Imam As-Suyuti, ikhwan. Naam, dalam alfiyah beliau, kullu musayyabin fabil fathi siwa Abi Sa'idin fadil wajhaini hawa. Jadi semua nama Musayyab dalam kitab-kitab biografi perawi hadis dengan memfathah, yaitu apa? Musayyab, kecuali nama Abu Sa'id. Nama abinya Sa'id yaitu Sa'id ibnil Musayyab dan Sa'id ibnil Musayyib. Ya, siwa Abi Sa'idin fali wajhaini hawa. Maka itu ada dua cara yang diperselisihkan oleh para ulama. Insyaallah kita bahas pada tempatnya ketika bertemu dengan apa? Dengan Sa'id ibnil Musayyib atau ibnil Musayyab. Tapi faedahnya yang perlu ditekankan di sini yaitu selain beliau maka tidak ada khilaf bahwasanya di apa? Di apa? Di fathah Musayyab. An Amir ibn Abadah. Nah, ini tadi yang ditegaskan oleh Yahya bin Ma'in, isyarat apa? Bahwasanya beliau masuk deretan sahabi, tapi mayoritas para pengarang biografi ulama memasukkan dia dalam tabi'i. Di antaranya yang juga memasukkan dalam deretan sahabat, ikhwan. Naam. Taib. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Beliau sebutkan Abu Iyas ini dalam deretan sahabat. Seorang thiqah jelas. Qala Abdullah. Beliau mengatakan, Abdullah telah mengatakan. Dan Abdullah yang dimaksud di sini, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun berhubungan dengan riwayat Musayyab dari Amir bin Abadah, maka ini muttasil atau munqati'? Indak Rifqi. Jelas muttasil, kenapa? Karena ditegaskan oleh Ibnu Ma'in tadi, beliau tidak mendengar darinya, dari Abi Iyas. Ini juga penting. Nah, perkataan Imam Yahya Ibnu Ma'in. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna syaitan la yatamassalu fi suratir rajul. Sungguhnya syaitan sungguh akan apa menyerupai dalam bentuk seorang laki-laki. Naam. Taib. Fi suratir rajul. Ar-rajul dengan al-ahdiyah, ikhwan. Menunjukkan bahwasanya dia datang kepada manusia dengan apa seseorang yang apa? Yang naam sudah familiar di kalangan mereka. Taib. Untuk apa? Untuk semakin menambah talbis, semakin menambah naam kerancuan, sehingga seakan-akan dia itu adalah memang betul-betul manusia. Sebab kalau syaitan datang dalam bentuk yang tidak dikenal, maka naam manusia tidak akan apa mendengarnya. Taib. Faya'til qawma fayuhadithuhum bilhadithi minal kadib. Kemudian dia mendatangi kaum tersebut, menyampaikan kepada mereka suatu hadis ya yang berupa kedustaan. Naam. Fayuhadithuhum bil hadithi minal kadhib. Min di sini, ikhwan. Naam. Wallahu ta'ala alam. diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai isyarat bahwasanya ya terkadang hadisnya benar. Untuk apa? Untuk semakin menambah apa? Menambah upaya untuk mempermudah menipu. Dan ini harus kita pahami. Tidak kemudian seorang menipu itu semuanya bohong. Tidak. Nah, kalau semuanya bohong, tentunya sejak awal mesti akan diolah. Dia akan mendatangkan sesuatu yang benar, yang benar, yang benar. Kemudian setelah dapat kesempatan mendapatkan hati, nah, dipercaya perkataannya, dia akan keluarkan tipuan-tipuannya. Dan ini hampir keseluruhan ahli batil. Ahli batil akan mendatangi manusia untuk memasukkan kebatilannya dihiasi dengan apa? Dengan sesuatu yang menyerupai al-haq. Untuk tadi, untuk mengelabui manusia. Fayatafarraquna fayaqulu ar-rajulu minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhah wa la adri masmuh. Nah. Kemudian mereka itu setelah berpisah, ya, bubar majelis penyampaian hadis dari syaitan yang apa menyerupai laki-laki itu. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki yang aku mengenal wajahnya, yaitu wajahnya familiar. Wajahnya wajah yang dikenal, tapi aku tidak mengetahui siapa namanya. Yuhadith, yang dia menyampaikan hadis. Atau fayaqulu rajulun minhum sami'tu rajulan arifu wajhahu wa la adri masmuh. Naam yuhadith. Sifat, ya kan? Karena apa? Datang setelah rajulan. Jadi aku mendengar dari seorang laki-laki yang aku kenal wajahnya, tapi aku tidak tahu mana, tidak tahu siapa namanya yang dia menyampaikan hadis. Nah, ini asal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Padanya, ikhwani fillah, menunjukkan apa padanya tahdzir minar riwayah anil majhulin wal du'afa. Jadi kalau tidak dikenal, ya jangan diterima dulu. Majhul. Ini kan tidak tahu siapa. Walaupun jelas itu manusia. Manusia ya wajahnya familiar. Nah, tapi tidak tahu siapa namanya. Ya, ini sisi pendalilan Imam Muslim dibawakan di sini, ikhwan, untuk bab yang sedang kita bahas, yaitu apa padanya tahdzir minar riwayah anil majhulin wa du'afa. Peringatan dari meriwayatkan dari orang-orang yang majhul dan orang-orang yang lemah. Wajib untuk seorang hati-hati dari sisi ini. Harus dalam mengambil riwayat itu dia betul-betul tahu, ikhwan, tahu orangnya, tahu kondisinya, tahu adalahnya, baik secara zahir maupun batin. Dalam artian, dia diketahui orang yang jujur. Dan diketahui memang orang yang kuat dalam menghafal. Kemudian permasalahan berikutnya berhubungan dengan asar ini. Asar ini mauquf dari Abdullah bin Mas'ud, tapi lahu hukmur rafa'. Memiliki hukum marfu'. Kenapa? Karena yang seperti itu tidak akan mungkin dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan ra'yinya, dengan pemikirannya. Nah, dan merupakan perkara yang telah kita lewati dalam ilmu mustalah, apabila seorang sahabi yang tidak dikenal mengambil dari Israiliyat, menyampaikan berita-berita tentang sesuatu yang akan datang, atau perkara-perkara gaib yang tidak mungkin dikatakan dengan akal pikiran, maka apa? Itu dihukumi hukum marfu'. Kenapa? Karena tidak boleh ijtihad dalam masalah seperti itu. Khabar seperti ini tidak akan diambil kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada dua syarat di sini. Untuk asar mauquf dari seorang sahabi dihukumi marfu'. Apa yang pertama syaratnya? An yakuna mimma la majala fihi lirra'i. Syarat yang pertama bahwasanya apa yang dikatakan itu bukan perkara-perkara yang padanya kelonggaran untuk apa? Untuk memunculkan dari pikiran sendiri. Kemudian yang kedua, alla yakuna as-sahabi mimman yarwil israiliyat an ahlil kitab. Yang kedua syaratnya, bahwasanya sahabi tersebut bukan termasuk orang-orang yang suka meriwayatkan israiliyat dari ahlil kitab. Nah ini faedah berhubungan dengan atsar Ibnu Mas'ud. Nasallallahu taufik wassadan walhamdulillahirabbil alamin.